rahimahullahu ta'ala, wa ta'biru binazzala bitasjid li'ifadati tadarruji fin nuzul. Untuk memberikan faedah, fadhal ikhwan, halakuhuna. Ratibu halaka. Untuk memberikan faedah, at-tadarruju fin nuzul. Berangsur-angsur turunnya ayat-ayat Allah. Wa annahu lam yanzil jumlatan wahidah. Bahwa Al-Quran itu tidak turun sekaligus dengan hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bi abdihi Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Yang dimaksud dengan abduhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'biru anhu bi laqabil ubudiyyati litasyrifi kama sabaq. Ungkapan dengan laqab al-abd, maka idhafah kepada Allah adalah idhafatut tasyrif. Sebab idhafah itu macam-macam. Naam, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang pertama. Dan ini adalah idhafatul kha'al al-makhluk ila khaliqih. Idhafatul tashrif. Penyandaran yang menunjukkan mulianya yang diidhafahkan. Ama sabaqa, sebagaimana yang telah lalu. Wal alamina jam'u alam. Dan alamun itu jamak dari alam. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa ahlul lughah mereka membedakan antara alamun dengan alam. Oleh karena itu alamun, kalau dia merupakan jamak dari alam, tentunya bukan mulhaq. Bahkan dia jamak mudzakkar salim. Kan, tapi para ulama memasukkan alamun seperti Ibn Malik, Ibn Hisham dan yang lainnya, menjadikan alamun itu termasuk di antara mulhaq di jam'il mudzakkar salim. Karena ini merupakan lafaz yang tidak ada mufradnya. Dan dia bukan dari jama' alam. Wa huwa jam'un lima ya'qil. Yaitu jama' terhadap apa yang berakal. Wa ikhtalafa fil murad bihi, dan berselisih apa yang dimaksud dengan alamun di sini. Faqila al-ins. Ada yang mengatakan manusia. Wa qila al-insu wal jin, jin dan manusia. Wa huwa sahih, dan inilah yang benar. Faqad tabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mursalun ilal jinni aidha. Maka telah sabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam pun diutus kepada jin. Wa annahu yajtami'u bihim wa yaqra'u 'alaihimul Qur'an. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkumpul bersama mereka dan membacakan mereka Al-Qur'an. Wa anna minhum nafaran aslama hina sami'al Qur'an. Dan sesungguhnya di antara mereka ada sekelompok yang masuk Islam di saat mereka mendengarkan Al-Qur'an. Wa dhahaba yunziru qaumahu bih. Kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya. Na'am. Adapun hikayat-hikayat yang menyebutkan bahwa sekarang ini masih ada qorinnya Rasul. Siapa itu namanya ya ikhwan? Mereka beri nama. Hah? Siapa? Hah? Bukan. Kalau yang ngarang itu wartawan. Hah? Siapa namanya? Hah? Siapa? Hah? Muhammad Isa Daud. Naam. Mengatakan bahwa ada korinnya Rasul masih hidup. Hah? Namanya begini dan begitu. Melakukan ini dan itu. Ngajar di Baqi. Hah? Khabar Israiliyat saja tidak boleh kita benarkan, tidak boleh kita terima. Hah? Apalagi khabar dari jin. Hah? Yang tidak diketahui keadilannya. Wal aslu fihimul kadzib. Hai ikhwani fiddin azakumullah. Jangan menghikayatkan sesuatu yang tidak jelas dalilnya min al-Qur'an wa sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru. Maka di saat mereka hadir, qalu ansitu. Mereka mengatakan, diamlah kalian. Nah. Ya, maka ini juga merupakan dalil yang semakin menguatkan bahwa jin juga adalah merupakan makhluk min makhlukatillah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana yang dikatakan sebagian orang adalah hanya merupakan ungkapan, ya, hanya merupakan ibarah dari sesuatu. La. Bahkan mereka makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mendapatkan beban dari Allah. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ketika mereka hadir, mereka mengatakan ansitu, diamlah kalian, karena mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin. Maka setelah selesai, mereka pun berangkat menuju pada kaum mereka, memberikan peringatan. Ajibu da'iyallah wa aminu bih. Mereka mengajak kepada kaumnya agar kemudian mereka menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nadhir wal mundhir huwa man yu'limu bisyai'i ma'at takhwif. Yang dimaksud dengan nadhir atau mundhir adalah yang mengabarkan sesuatu disertai dengan pemberian, yakni memberikan perasaan takut kepada mereka. Naam. Atau dengan istilah yang lain, memberi peringatan. Wa bidduhu al-bashiru awil mubashir. Lawannya adalah al-bashir atau al-mubashir. Wa huwa man yukhbiruka bima yasurruk. Yaitu yang mengabarkan padamu dengan sesuatu yang menggembirakan kamu. Memberi kabar gembira. Wa qawluhu mattakhadallahu min walad. Naam. Ini surah Al-Mu'minun ayat 91 dan 92. Dan dari apa yang disifatkan oleh para mufteru yang memfitnah dan para pendusta, kama nahan darbil amsalilah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari memberikan permisalan-permisalan bagi Allah, wal israf bihi bila hujjatin wala burhan, menyekutukan Allah dengan tanpa hujjah dan burhan, wal qawlu alaihi subhanahu bila ilmin wala dalil, berkata-kata ya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu dan tanpa dalil. Fahadihi al-ayatu tadammanat itsbata tauhidil ilahiyah. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini mengandung penetapan tauhid al-ilahiyah. Ya. Wa itsbatu tauhidir rububiyah. Dan menetapkan pula tauhidur rububiyah. Fa inna Allah ba'da ma akhbara an nafsihi bi adami wujudi ilahin ma'ah, maka di saat Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang dirinya bahwa tidak ada ilah yang disembah bersama dengan Allah, awdaha dzalika bil burhanil qathih wal hujjatil bahirah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dengan penjelasan yang memutuskan hujjah yang lainnya dan dengan hujjah yang demikian jelas. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan idzan, kalau demikian, yakni ai idza illau kana ma'ahu aliha kama yaqulu ha'ulail musyrikun, kalau sekiranya ada sesembahan-sesembahan, ada Tuhan-Tuhan bersama Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum musyrikin, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, tentunya akan pergi setiap Tuhan itu dengan apa yang dia ciptakan. Iya kan? Kalau misalnya di sana ada beberapa Tuhan, ada Tuhan pencipta langit, ada Tuhan pencipta bumi, ada Tuhan yang kerjasama di dalam yakni menciptakan sesuatu lengkap. Oh, apa yang terjadi? Ini ciptaan saya, diambil. Langit ciptaan saya, diambil. Yang satu mengatakan, bumi ciptaan saya, diambil juga. Hah? Saya tidak ingin kerjasama dengan kamu. Wah. Ya, apa yang terjadi? Akan hancurlah alam semesta ini, ya kan? Wala'ala ba'duhum ala ba'din. Dan akan tinggi sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Yang satu mengaku ilah, yang satunya juga mengaku ilah. Kelai, sama-sama ilah. Ya, karena yang namanya ilah, al-jabbar, al-mutakabbir, kalau kemudian berbilang, hancur alam semesta ini. Kalau memang demikian, dan itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya. Wa tawdihu hadha dalil ayyuqal. Dan penjelasan dalil ini kita mengatakan, idza ta'addadatil alihatu, kalau berbilang Tuhan-Tuhan itu, fala budda ayyakuna likulli minhum khalqun wa fi'lun, maka mestinya bagi setiap mereka, bagi setiap Tuhan-Tuhan ini, masing-masing punya penciptaan, masing-masing punya perbuatan. Iya kan? Ya, wala sabila ila ta'awun fima bainahum, dan tidak ada jalan untuk kerjasama di antara mereka. Tidak ada jalan. Tuhan yang satu juga Tuhan. Gimana mau kerjasama? Fa innal ikhtilafa bainahum daruri, kata beliau. Perselisihan di antara mereka itu pasti terjadi. Kalau memang berbilang. Ya, kama anna ta'awuna bainahum fil khalqi yaqtadhi ajza kullin minhum 'inda al-infirad, sebagaimana pula bantu-membantu di antara mereka dalam hal menciptakan itu menunjukkan lemahnya setiap mereka ketika sendirian dalam menciptakan. Paham? Ya. Sekarang ada dua katanya ilah. Ilah ini bersama-sama dalam membangun bumi, menciptakan bumi. Nah, kenapa mereka kerjasama? Berarti menunjukkan apa? bahwa Tuhan yang satu ini lemah kalau dia bekerja sendirian. Lemah dia. Ya. Wal ajizu la yasluku ilahan. Yang namanya lemah tidak pantas untuk menjadi ilah. Ya. Fala budda yastaqilla kullu minhum bi khalqihi wa fi'lihi. Maka tentunya harus masing-masing mereka ya sendiri-sendiri dalam hal menciptakan dan melakukan sesuatu. Karena mereka kan tidak ada ajiznya, tidak ada kelemahan. Namanya ilah ya tidak ada kelemahan. Nah, ya, berarti apa? Kerjanya sendiri-sendiri. Ciptaan-ciptaan dewe-dewe. Iya kan? Ciptaan sendiri. Wahina idzin, nah di saat itu fa imma ayyakunu mutakafiina fil qudrah. Nah, kalau mereka punya ciptaan sendiri, mereka juga tidak punya kelemahan. Dan mereka berbilang ada kemungkinan mereka itu sama dalam hal kemahakuasaannya, sama kekuatannya. Ya? Sama. La yastati'u kullu minhum ayyakhara al-akharina wa yaghlibuhum. Tidak mampu setiap dari mereka untuk menguasai yang lain dan mengalahkan mereka. Iya kan? Kalau memang demikian, sama-sama kuatnya. Ya. Fayadhhabu kullu minhum bima khalaqa. Maka berangkatlah masing-masing dari mereka dengan apa yang diciptakan. Ya. Sudah aku dengan ciptaanku. Yang Tuhan yang satu juga begitu juga. Ya kamu urus ciptaanmu, ini juga ngurus ciptaannya. Tidak ada yang boleh saling karena sama-sama kuatnya begitu. Wa yaqtasu bimulki dan khusus dengan kepemilikannya. Kama yaf'alu mulukud dunya minam firadi kullin bimamlakatihi. Sebagaimana yang dikerjakan oleh raja-raja dunia dengan sendirinya mereka dalam memegang kerajaannya. Idza lam yajid sabilan liqahril akharin. Kalau dia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai yang lain, sama-sama kuat. Ya. Wa imma yakuna ahaduhum aqwa minal akharin. Ada kemungkinan pula salah seorang dari mereka, salah satu dari mereka lebih kuat dari yang lainnya. Fayaghlibuhum. Lalu mengalahkan mereka. Wa yaqharuhum. Ya, menguasai mereka. Wa yanfaridunahum bil khalqi wat tadbir. Dan bersendiri, ya, yang berkuasa ini, yang kuat ini, dalam hal mencipta dan mengurus. Fala budda idzan ma'a ta'addudil alihati min ahadi hadzainil amrayn. Jadi, ya, harus di saat adanya berbilang tuhan-tuhan itu, yang terjadi adalah salah satu di antara dua. Pertama, imma zahabu kullin bima khalaq. Apakah masing-masing mereka mengurusi ciptaan mereka sendiri? Atau yang kedua, uluwu ba'dih ma'la ba'dih. Yang satu menguasai yang lain. Yang satu merajai yang lain. Wa zahabu kullin bima khalaq ghairu waqi'. Ya. Sedangkan perginya ya, masing-masing dengan apa yang dia ciptakan, mengurusi masing-masing dengan apa yang diciptakan, ini tidak terjadi. Kenapa? Li'annahu yaqtadhi at-tanafur wal infisal fi ajza'il 'alam. Sebab kalau masing-masing mengurusi berarti memberikan harusan apa? Akan terjadi tanafur, saling bertentangan dan akan terpisah di antara bagian-bagian alam ini. Iya. Langit yang ciptakan dua misalnya, wah, masing-masing ingin memegang dan mengurusi ciptaan sendiri, retak langit ini. Nah, ma'annal musyahadata tutbitu annal alama kullahu kajismin wahid mutarabitil ajza. Padahal yang disaksikan ini menetapkan bahwa alam itu seluruhnya seperti jasad yang satu yang saling menguatkan antara bagian-bagiannya. Mutasiqil anha, yang saling teratur antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Fala yumkinu ayyakuna illa azaran li ilahin wahid, maka tidak mungkin melainkan ini merupakan azar, ini merupakan bekas bagi ilah yang satu. Wa ulu ba'dihim ala ba'din yaqtadi ayyakuna al-ilahu huwa al-ali wahdahu. Sedangkan kalau sebagian menguasai yang lain, itu memberikan konsekuensi bahwa yang dimaksud dengan ilah adalah yang menang saja, yang berkuasa semata mengalahkan yang lain. Iya kan? Naam. Ya. Oleh karena itu, dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, yang juga disebut dengan dalil utamanu, bahwa sesungguhnya mustahil dengan keadaan alam yang demikian teratur bahwa di sana ada dua ilah, dua sesembahan, dua Tuhan. Beda dengan Tuhan-Tuhannya para filosof Yunan dengan keyakinan mereka. Mereka meyakini bahwa alam ini banyak yang mengatur. Ya, ada bos Tuhan namanya Jupiter. Bos Tuhan ini, dan digambarkan bahwa bos Tuhan mereka ini, bahwa apa digambarkan sosoknya itu, Tuhannya itu raksasa gitu, yang suka dengki kepada yang lain. Ya, dewa Jupiter ini suka dengki, rakus, makannya rakus, minum, ya, taunya tidur, ha, tidur sama istri, itu taunya dia, atau liwat, pokoknya senang. Nah, dan mempunyai kekuasaan mutlak. Siapa yang berani melawan atau tidak taat pada dia, singkirkan dan disiksa. Tuhan siapapun. Nah, di sana ada Tuhan-Tuhan yang baik, kata mereka. Ada Tuhan Uskula, Dewa Uskula. Dewa ini, ya, disebut dengan Ilahutik, Tuhan kedokteran. Nah, jadi dia kalau ada yang sakit diobati. Nah, kalau ada yang rusak, nah, diobati, diperbaiki. Nah, sifatnya Uskulap ini memperbaiki begitu. Wah, ini yang tidak disenangi sama si Jupiter. Nah, kalau Jupiter maunya biar sakit sudah. Kok kamu ngobati? Kenapa? Marah Jupiter ini, akhirnya menyiksa si Sekulap. Nah, siksaannya apa? Tidak diberikan uang bulanan, hasil pajak di saat orang-orang meninggal. Jadi kalau orang meninggal itu kan menuju ke alam arwah itu harus bayar pajak. Nah, harus bayar pajak. Nah, karena dia ini suka melanggar, tidak diberikan pajak. Apa? Karena dia melanggar di kantor perpajakan. Nah, ya, tidak diberikan. Ya, sudah sabar ini, Tuhan sabar. Ya. Ada lagi yang satu, namanya Ilahul Ma'rifah. Ah, Dewa Brumicus. Ah, dia ini baik juga, dewa ini suka mengajari yang bodoh. Nah, kalau ada yang bodoh diajari ilmu, diberikan pelajaran ini. Nah, hewan yang bodoh tidak tahu bagaimana cara bereproduksi, diajari caranya seperti ini. Nah, gitu. Nah, ketahuan juga oleh Dewa Jupiter, siksa juga. Nah, dibawa ke gunung yang jauh, lalu kemudian diikat si Tuhan ini, lalu kemudian dikirimkan padanya burung-burung, lalu kemudian burung-burungnya milik Jupiter ini itu mematuk-matuk hati dari si dewa Prometheus ini sepanjang hari. Nah, kalau sudah terbenam matahari kembali pulih. Kalau terbit matahari lagi, ya datang lagi burung ini, terus jadi disiksa. Nah, dan itu selama-lamanya. Nah, sebagian juga mengisahkan bahwa ada penyebab lain kenapa Prometheus disiksa seperti itu. Karena pada suatu hari ada acara walimahan para dewa. Nah, ada acara walimahan. Ini Dewa Jupiter mengundang para tuhan-tuhan lainnya. Nah, pada waktu itu yang ditugasi untuk melayani Dewa Jupiter adalah Prometheus. Ketika tiba waktu pelayanan, dia memberikan pada dewa ini makanan. Ketika dilihat, kok makanan banyak tulangnya, sedikit dagingnya. Tersinggung ini, masa tulang dimakan sama dewa? Hah? Mestinya banyak daging, tapi karena sedikit tulang yang sedikit daging yang diberikan, tulangnya banyak. Wah, ini biasanya di seputar dewa adalah ketersinggungan, yakni ingin menyinggung seseorang. Akhirnya tersinggunglah dewa Jupiter. Akhirnya menyiksa siapa itu? Dewa Prometheus itu tadi. Nah, perseteruan di antara para dewa. Nah, suatu ketika si dewa Jupiter ini juga suka main kucing-kucingan sama istrinya, Dewi Hera. Dewi Hera namanya. Kucing-kucingan. Karena kadang dia tidak senang sama istrinya, bosan. Ya. Maklum Dewi tapi sudah tidak perawan lagi kan. Dewi tapi sudah tidak perawan. Ya. Maka sering kucing-kucingan Dewa Jupiter ini kalau mau bersama dengan para usyaikhatnya, yakni dayang-dayang. Dia kan lebih senang dengan dayang-dayang, banyak yang perawan. Ya. Dicari, ya. Tapi kucing-kucingan pas dewinya tidur, Tuhan Dewi tidur, maka dia datang ke dayang-dayangnya. Datang. Kadang-kadang dia juga mendatangi seorang hambanya. Hamba ini pengembala kambing, tapi terkenal gagah sekali. Nah, sehingga suatu ketika dia menyangka bahwa istrinya sedang tidur, dia berangkat ke langit yang lain, lalu kemudian mendatangi hambanya ini, pengembala kambing, lalu menciumnya. Pas dia mencium, kelihatan sama istrinya, kepergok, ketahuan. Nah, sehingga dimarahi oleh istrinya. Inilah kisah dewa-dewa Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh Yunan, ya, filosof Yunan. Ini bukan karangan, ya, ini bukan cerita fiktif, tapi cerita ini diambil dari kitab Al-Aqidah Fillah, ya, sebutkan keadaan ilah indal Yunan. Nah, keadaan ilah indal Yahud, ya. Kalau kita baca itu sangat lucu sekali. perubahan-perubahan yang terjadi dari kitab Taurat yang mereka ceritakan. Ya, termasuk juga mereka ceritakan ketika Nabi Adam itu makan buah. Ya, ketika makan buah namanya buah khuldi itu. Ketika dia makan terbang seluruh pakaiannya kan, telanjang dia. Nah, telanjang. Nah, bersama Hawa akhirnya cari daun yang agak lebar menutupi tubuhnya. Lalu sembunyi begitu. Sebelum dapat daun sempat sembunyi. Ya. Datang Tuhan keliling-keliling surga. Tuhan keliling surga. Naam. Lalu ketika Tuhannya keliling surga, maka Adam mengatakan, "Ampuni aku ya wahai Tuhanku." Begitu. Kata Tuhan, "Di mana kamu? Di mana kamu? Kamu berada di mana? Ah, aku hanya mendengarkan suaramu, mana kamu?" Bodoh betul. Allah Tuhannya disifati kejahilan, bodohan, tidak tahu di mana keberadaan Adam. "Apa yang kamu lakukan?" "Ah, saya telanjang wahai Tuhan. Ah, ampuni saya." "Oh, jangan-jangan kamu habis makan dari pohon itu ya?" Itu. "Nah, iya betul Tuhan, maafkan aku." Nah. Bikin pusing baca cerita-cerita mereka. Allahumma musta'an. Ilahuna ikhwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.